Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari Jawa Timur mujahadir. Jawa Timur mujahadir. Dari Jawa Tengah, baca hadis Jawa Tengah. Jawa Barat, majelis hadis Jawa Barat. Dari Sulawesi. Selawasi ini hadir. Sumatera. Di Kalimantan. Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala. Bab sedekah al-yatama. Bab tentang sedekah untuk anak-anak yatim. Hadatsana Mu'adz bin Fadalah Abu Zaid al-Basri. Abu Zaid al-Basri wa thiqah. Haddathana Hisham. Hisham huna bin Abi Abdullah ad-Dustuwa'i. Abu Human. Abu Husambar. Nam Sambar. Sin Nun Ba Ra. Sambar. Bikasrah bukaihi yusabbib ma yasti ayyub sirah ayyub sir awayyub sirah. Dengan sebab menangis, banyak menangis, sehingga beliau tidak bisa melihat lagi walaupun terbuka matanya. Dan dia kalau lampu mati mengingat kegelapan kubur, gelapnya kubur. Nah, iya, tafa sirat zakara zulmatul qabr. An Yahya, O Yahya bin Abi Katsir, ayahnya terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan Yasar, sebagian mengatakan Saleh, sebagian mengatakan Nasito, sebagian mengatakan Dinar. Yasar, Saleh, Nasito, Dinar. Idza ikhtalafa huwa wa Zuhri yuqaddam Yahya. Kalau dia dan Zuhri berselisih, perhatikan, maka yang didahulukan adalah Zuhri, yang didahulukan adalah Yahya. Yang didahulukan adalah Yahya. Di antara ucapannya, idza ra'aital mubtadi fi tariq fakhudhhu fi ghairihi. Jika engkau melihat al-bid'ah di jalan, maka ambillah jalan yang lain agar tidak bertemu. Lalu bagaimana dengan ahli sunnah belajar kepada hizbiyun, kepada ahli bidah? Yahya bin Katsir, di jalan aja kalau berpapasan jangan sampai, jangan sampai berpapasan di jalan, cari jalan yang lain, karena hadi adalah lemah. Ada sebutkan masalah man qara'a kutub al-bidah kama salit tayr ya dar as-sajar wa yati al-qama'im farubbama yaqum fil qafas la yastahi yakhruj minha. Perumpamaan orang yang baca buku-buku al-bidah itu seperti burung yang meninggalkan pepohonan. Kalau lihat pohon banyak ulat, itu makanan yang lezat bagi burung. Demikian pula serangga-serangga dan buah-buahan. Namun burung tersebut lebih memilih untuk pergi ke tempat-tempat sampah, makanan-makanan yang basi, kotoran manusia, kotoran binatang yang lain. Kadang masuk perangkap. Ada anak kecil pun yang lainnya buat perangkap, setelah itu tidak bisa keluar. Ayat Al-Qayyim menyebutkan bagaimana perumpamaan mereka yang membaca buku-buku Al-Bidah. Buku Al-Sunnah di dalamnya penuh dengan keindahan. Kenapa membaca buku-buku sampah? Di dalamnya penuh dengan syubhat, penuh dengan kejelekan, penuh dengan perkataan yang kotor dan lain sebagainya. Wa idza hadara al-janazah lam yata'ashsha tilka al-lailah. Kalau dia hadir menghadiri jenazah, maka malam itu dia tidak makan. Tidak makan malam. Karena ingat kematian. Dan kita semua akan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang hidup terus-menerus. Wa ma ja'anna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan manusia sebelum wahai Muhammad dalam keadaan kekal. Semua mati. Kita semua akan masuk kuburan dalam keadaan gelap. Dan yang akan menerangi adalah amalan-amalan kita. Di antara ucapan yang lain, la sata'al ilm birahatil jism. La sata'alain birahatil jism. Ilmu tidak akan digapai dengan tubuh yang santai-santai, tubuh yang yang penuh dengan banyak istirahat, rohah, banyak istirahat. Butuhkan perjuangan untuk hafal Quran misalnya, butuh perjuangan. Ketika manusia sedang tidur, berusaha untuk bangun malam, merojah apa yang dihafal. Ketika orang bisa bermain-main, dia tidak bisa begitu. Ini menghafal Quran Karim, menghafal Sunnah. Man zada al-ilm zada waja'u, siapa yang tambah ilmu akan semakin tambah kelebihan, tambah berat nah keadaannya. An Hilal bin Abi Maimunah, wa Hilal bin Ali bin Usama, nisbah kepada kakeknya Abu Maimunah. Hilal bin Ali bin Usama Al-Madani, haddatsana Atha bin Yasar Madani kadzalik, Abu Muhammad. Namun ketika dia singgah di Syam, mereka memberikan kunyah dengan Abu Abdullah. Nanti kalau singgah ke Mesir, mereka memberikan kunyah dengan Abu Yasar. Nah, tidak mengapa seseorang memiliki beberapa kunyah. Ali bin Talib, kunyahnya Abu Hasan, Abu Hussein, Abu Turab, kunyah Ali bin Talib. Al-Nawsani Abu Sa'id Al-Khudri, sebutkan kemarin Abu Sa'id Al-Numan, siapa namanya? Ismail. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Baru kemarin. Amin. Sa'ad bin Malik bin Sinan, ada tiga kemarin. Ada Hasan. Sa'ad bin Malik ada tiga. Walid, Walid Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi. Istusirah yang Uhud, ya terlalu kecil berapa perang Uhud. Yuhadithu anna An-Nabi SAW jelasa zata yaum ma'al mimbar. Beliau memberitakan bahwasanya SAW duduk suatu hari di atas mimbar, mimbar yang sunnah itu dengan tiga tangga yang ada mimbar tempat kita itu tiga, tidak sebagaimana mimbarnya orang Syiah sampai tinggi, kadang putar dan keliling. Dan kita sholat Jumat di sana demikian tinggi, ya cukup tiga. Dan juga bukan seperti mimbarnya Bill Clinton, Bill Clinton. Nah, demikian podium. Jadi sunnahnya mimbar yang tiga tangga tersebut. Majalah sunnah haulah, dan kita duduk di sekelilingnya. Maqala inni mimma khafu alaikum min ba'di, sunnya aku menghadirkan untuk kalian setelah saya meninggal maksudnya, ma yuftahu alaikum min zahrati ad-dunya wa zinatiha, tidak apa yang dibukakan, dibukakan kepada kalian zahra sama dengan zina, nah keindahan dunia. Waqala rajul ya Rasulullah wa ya'ti al-khair bisyar, maka ada seorang laki-laki yang mengatakan ya Rasulullah, apakah dengan harta itu bisa mendatangkan kejelekan? Nah, siapa menyebutkan bahwasanya mal bisa berarti khair? Siapa menyebutkan? dalam surah Al-Adiyat siapa menyebutkan? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maksudnya dia sangat mencintai harta. Nah, khair di sini diartikan harta. Nah, dari Muhammad yang sendiri. Nah, dari kalian Abdul Wahab. Harta diartikan kebaikan diartikan harta. Apa dalilnya tadi? Mau sendiri tidak bisa, cuma. Apa tadi dalil Ibrahim? Baru saya sebutkan tadi. Anda Habib. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Fasakata Nabi SAW. Maka Nabi SAW terdiam. Fakilah dikatakan kepadanya orang tersebut, masa'nuka, apa dengan dirimu, gerahan dirimu, tukallim an-nabi, engkau mengajak bicara kepada Nabi, wala yukallimu, dan dia tidak mengajak bicara kepada dirimu. Para'ina annahu yuzal alaihi. Nah, kami melihat bahwasanya beliau diturunkan kepadanya wahyu. Qala famasaha anhu ar-ruhaba. Maka beliau pun mengusap keringatnya. Nah, biasa kalau mendapat wahyu keluar keringat. Di awal ketika mendapat wahyu, Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Nah, dingin dan terasa dan juga keluar keringat. Qala aina sa'il? Ternyata Nabi itu mengatakan, mana penanya? Rata'ana wa hamidah. Misalkan beliau itu memujinya. Faqala innahu la ya'ti al-khayr bisyar. Sesungguhnya harta tidak mendatangkan kejelekan. Wa inna mimma yumbitur rabi. Dan sesungguhnya dari apa yang rabi di sini adalah jadawil, sungai kecil yang bisa menumbuhkan tanaman. Yaktul fi wayaktul habatan yaktul batana. Jadi antara tanaman itu yang dimakan itu akan membunuh. Nah, kalau seorang menjadikan meninggal, au yulim yakrub minal halak, dekat dengan kebinasaan. Dan amati, kalau orang yang banyak makannya itu akan banyak penyakitnya. Coba lihat orang kampung atau pedesaan, makanya biasa minum sayuran, lauk paling tahu, tempe. Tapi lihat bagaimana ketika tua pun masih sehat. Mungkin orang kota karena banyak makan dan juga banyak gizi dan sebagainya, justru banyak kena stroke. Dan amati sendiri, lihat tuh. Nah, lihat. Rasulullah mengingatkan di sini. Illa akilatul khadra. Akilatul khadra di sini artinya al-kala yujibul masyah. Ini pada rumput. Jadi mana binatang-binatang itu mengaguminya. Akalat, binatang itu makan. Hatta idham taddad khasrataha. Jadi kalau sudah artinya ini memenuhi dari janib al-batan. Jadi kalau kalian amati, ada kambing yang makan itu, jadi ada perut yang penuh dan ada yang masih kelihatan cekung gitu. Biasanya perut mana saya lupa ya. Yang penuh biasanya perut yang kanan atau sebelah kiri. Kalian amati, benda amati ini. Tidak amati. Nah, kalau sudah penuh demikian, istiqbal aina syams, jadi menghadap dulu ke matahari, dia berjemur. Hewan yang makan tadi, fasalatot Setelah itu, nah, mengeluarkan kotoran, wabarat, dan juga kencing, warata dan juga keluar dengan keringat. Wa inna hadzal mal khadirah. Sesungguhnya harta benda ini adalah hijau, halwah, manis. Karena hijau itu identik dengan kehidupan. Nah, tanaman-tanaman yang hijau identik dengan apa? Nah, hidup tanaman tersebut. Kalau sudah kuning, pertanda akan mati. Tadi yang masih hijau bagaimana? Nah, lihat segar. Ketika sudah kuning sudah. Apalagi sudah tua sudah mau dipetik. Fani masahibul muslim. Nah, kenikmatan bagi nah, pemilik harta seorang muslim, ma'atu minhu al-miskin. Ia pun memberikan sebagiannya kepada orang miskin, wal yatim, wa bin as-sabil. Kepada anak yatim dan juga kepada orang dalam perjalanan. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Ini kenikmatan bagi orang muslim. Akhirnya itulah di sana para ulama menyebutkan ada empat manusia dalam makan itu ada empat. Yang pertama orang kafir, jadi hanya untuk makan terus makan. Nah, yang menjadikan apa saja itu binasa. Yang kedua adalah al-rajul mughaffal, yang lalai. Sudah diingatkan linkan dan dalam dirinya itu kalau banyak makan dan himmahnya keinginannya yang sekedar makan itu akan menjadikan binasa. Namun tetap lalai akhirnya binasa juga. Sudah diingatkan kalau keinginannya hanya untuk makan saja itu menjadikan binasa. Tidak memberikan sebagian hartanya kepada orang fuqara masyakin. Adapun yang ketiga adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dalam keadaan apa? Lalai, setelah itu bertobat dan Allah menerimanya. Dalam keadaan sebelumnya berfoya-foya, setelah itu bertobat kepada Allah. Dan yang keempat adalah orang mukmin. Al-mukmin ya'kul fi ma'yin wahid wa kafir ya'kul fi sab'a'a. Orang mukmin itu makan dengan satu usus, orang kafir makan dengan tujuh usus. Jadi hidupnya untuk makan. Itu orang kafir. Satu yang kedua binasa. Mughaffal orang kafir. Al-muntaa'i bila Allah, yang kedua bertobat kepada Allah, Allah menerimanya. Yang ketiga, yang keempat adalah orang mukmin. Ini adalah orang yang terbaik. Jadi makan hanya sekedar untuk ketaatan kepada Allah, sekedarnya saja. Jadi hidupnya bukan hanya untuk makan. Nah, olehnya itulah ada di antara manusia yang makan mendapat pahala. Dan orang beriman makan dengan tujuan untuk ketaatan kepada Allah. Ada yang makan untuk kemaksiatan, makan sate malam hari untuk berzina. Dia berdosa dengan makan tersebut. Ada orang yang makan hanya sekedar rutinitas, makan pagi, siang, sore, tidak dapat pahala dan tidak berdosa. Ada orang yang makan untuk penggemuan, jadi tercela karena tidak ada bedanya dengan hewan. Makanlah yang untuk penggemuan. Jadi beraneka ragam keadaan manusia. Jadi hadis yang mulia ini banyak faedahnya. Yang pertama, julusul imam al-mimbar, julusul imam al mimbar aindal mawidah, duduknya imam di atas mimbar ketika memberikan nasihat. Julus annas haulah, dan manusia duduk di sekelilingnya, sekeliling imam. Wa tahdhir minal munafasah fid dunya, dan peringatan untuk berlomba-lomba dalam masalah dunia. Jika sampai habis waktunya untuk dunia, betul-betul binasa. Tasmiyatul mal bil khair, penamaan harta dengan khair, kebaikan. Firman Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia amat mencintai harta sehingga mengakibatkan takut mati. Dan tarkul ijabah, jika kana yahtad ila at-ta'amul, dia meninggalkan jawaban jika dia membutuhkan untuk bisa berpikir lagi. Rasulullah terdiam sejenak. Nah, tarkul al-ijabah jika kana yahtad ila at-ta'amul. Adan al-hadz ala ita' al-miskin wal yatim. Al-hadz ala ita' al-miskin wal yatim wa bin as-sabil. Dorongan untuk memberikan hartanya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada orang-orang dalam perjalanan. Walan damul israf wa kasratul akl wa nahyu fihi damul israf wa kasratul akl wa nahyu fihi, celaan berlebihan nah yang الناس اذا خوفونا في مال الله والحق فالنار اولى به, hadis qaulah. Karena di antara manusia mempergunakan hartanya bukan untuk kebenaran, maka neraka berhak bagi dirinya. Dan celaan banyak makan, dan juga larangan di dalamnya, larangan melampaui batas, dan juga larangan untuk banyak makan. Dan itulah bentuk upaya Rasulullah SAW menjaga kesehatan. Beliau tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Di antara bentuk untuk menahan kesehatan. Bukan yang dimasukkan itu segala sesuatu. Bahkan sekarang banyak di antara manusia untuk kembali ke sayur-sayuran daripada daging. Nah, banyak di Jakarta, kota-kota besar, karena tahu bagaimana banyaknya mandorot yang ditimbulkan, akhirnya kembali kepada orang terdahulu. Kalau sekali waktu tidak mengapa nam. Wadah al-kisab bilman ghairi hillih, bilmal ghairi min ghairi hillih, iba usaha dengan harta tanpa kehalalannya, tanpa kehalalannya. Maka nah, imsakuhu an ikhrajil haq minhu, wa kadha imsakuhu an ikhrajil haq minhu sababun jadi bahwasanya mencari harta tidak halal dan menahan tidak mengeluarkan sebagian harta bendanya itu menjadi penyebab. Nah, li muhaqqahi li mala yamhaqullah riba. Nah. Nah. Fayasir ghair mubarak sehingga tidak menjadi barakah. Atau tamhik, nah, tamhik bisa ditamhik. Menjadikan apa? Namanya hakullah riba, kehancuran. Allah menghancurkan riba, wajar bis sadaqat, dan menyuburkan sadaqah. Telah lewat luasannya fitnah. Ikuli umatin fitnah, fitnatu umatil mal, hadis Ka'ab bin Iyad. Masing-masing umat ada fitnah, dan fitnah untuk umatku adalah harta benda. Saya ceritakan dulu tatkala datang bantuan di Damman, Fathul Bari, sana terjadi permusuhan satu dengan lain. Maka di Jawa Timur dibagikan apa? Dibagikan sumbangan. Dengan sebab pembagian tersebut ada orang yang mati, yang terinjak-injak. Wahakala. Jadi sangat berbahaya. Yang tidak berhati-hati dengan harta. Terkadang dengan harta menjadikan pembunuhan satu dengan lain, atau saling nyihir satu dengan lain, menjadikan iri dengki, menjadikan kesombongan. Maka nikmatan bagi orang muslim ketika memiliki harta benda digunakan untuk kebenaran, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak akibat ditimbulkan dengan harta benda. Tuwaliyat Qarun, dengan harta benda menjadikan sombong. Qala innama ujituhu ala ilmin indi, aku diberikan seperti ini karena keilmuan yang ada dalam diri saya. Sombong dengan harta benda terjadi pembunuhan. Kalian sendiri lihat sendiri perampokan di mana-mana hanya untuk mengambil harta benda. Demikian pula dengan harta banyaknya tukang-tukang sihir. Apalagi musim kampanye, musim pemilu. Nah, lihat nanti banyak orang datang ke dukun untuk nyandet saudaranya dan lain sebagainya. Dengan harta juga timbul perbuatan maksiat, perbuatan zina. Coba kalau anda punya harta, bagaimana berzina? Tidak punya harta sementara berzina, dibutuhkan harta. Wahakala. Nah, ini peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita. Perintahnya sebagai seorang muslim untuk menyisakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah harta yang hakiki. Harta yang hakiki, harta yang kita infakkan. Sementara harta yang kita tahan dalam keadaan fan, binasa. Kita beritahu nah bahwasanya tadi siang terjadi pertemuan lagi di Damman mengakibatkan anak Syekh Yahya meninggal. Anak yang pertama, Abdurrahman namanya. Kalau tahun lalu kakak Syekh Yahya meninggal, abang Syekh Yahya. Nah, meninggal. Dan masih ada 3 jenazah yang belum bisa diambil. Yaitu teman kita sudah 3 pekan tidak bisa diambil. Namun tidak ada bau dan anjing pun tidak makannya, tidak mau makan, tidak kelihatan bau, jaraknya dekat. Ini kalau tahun lalu lebih banyak para pengajar di Damak yang terbunuh seperti Syekh Said Da'as, Al-Ahadil Siyari, juga lain-lainnya. Hari ini juga banyak ada Syekh Kamal Adani yang terbunuh. Tahun lalu Indonesia meninggal 5, sekarang 2 yang meninggal dan 7 luka-luka. Nah, luar biasa. Di Amerika karena bantuannya besar dari Iran, dari Amerika. Nah, sebagian orang Syiah yang ada di Saudi ataupun di Irak. Alhamdulillah sih dibutuhkan semangat di dalam mencari ilmu, karena kan kalau tidak sungguh-sungguh, lihat bagaimana keadaan orang awam. Ini ada lain kecuali yang sekedar mencari harta, mencari perempuan, gitu aja kerjanya. Nanti kalau ada serangan orang Syiah, nanti akan banyak, lebih banyak mereka itu yang mengikuti orang-orang Syiah. Apalagi kalau dikasih uang yang banyak. Dan sekarang di Madinah pun informasi sudah ada sekolah gratis orang Syiah. Nah, gratis. Sementara Al-Sunnah di Indonesia tidak kita jumpai pondok gratis dari Al-Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah sudah bisa. Gimana apa ini smile-nya? Coba keluarkan ini apa itu? Ya perhatikan, main-main terus perhatikan. Jadi keadaan orang awam itu hanya sekedar mengikuti harta. Dan kalian ini dalam pemilu juga begitu. Yang penting hartanya banyak biasanya akan menang. Dan telah saya sebutkan, Al Hasan dari Malaysia dulu pernah ke Iran. Dan datang ke Damman, berjumpa dengan saya, berbincang-bincang bagaimana keadaan orang Indonesia di sana. Orang-orang Indonesia di sana makan yang enak. Makan hari-harinya itu mesti daging. Kadang biasa satu ayam, satu orang. Di kenikmatan luar biasa. Setelah saya sebutkan kepada kalian, nah, saking hulunya, sampai berak pun mereka jadikan rebutan. Ini beraknya para a'immah, para pemimpin-pemimpin orang Syiah. Ya mungkin di pakai apa begitu biar tidak bau, jadi campur gula. Bagaimana? Yang jelas ini mungkin terjadi. Jadi bagikan kepada matunya, ya merasakan campur gula mungkin manis. Setelah itu wah betul yakin, semakin hulu kepada para pemimpin-pemimpinnya. Kalau tahun ini teman-teman kita di Damman sekitar 135 yang luka. Nah, yang meninggal 130 lebih. Ya, luar biasa banyaknya. Belum lagi beralihkan bangga berdiri, tiga berdiri, semua berdiri nih. Ayo smile, hari berdiri. Udah dibilangin masih rame. Berdiri semuanya. Kok barasnya jangan rame terus, perhatikan. Nah, apa istilahnya tadi? Harta diartikan bisa bahasa Arabnya khair. Apa dalilnya tadi? Perhatian apa enggak perhatian? Jadi main-main apa tadi? Hewan apa tadi? jangkrik. Jurain, apa dalilnya tadi? Apa? Lainlah huruf huruf ilah jadi surat apa ini? Hari surat apa ini? Surat apa Ismail? Sudah ramai biar didengar di radio ini yang terkenal di dunia. Ini sudah masuk radio ini, jangan kira tidak masuk radio. Ya terkenal namanya ya enggak. Kenal nakal tapi kenal. Baik. Apakah boleh mengumumkan kematian seorang di papan pengumuman? Tidak usah demikian. Kalau ingin mengumumkan, diumumkan dengan suara. Sebagian bolehkan mengumumkan di masjid kalau tujuannya untuk bisa banyak orang yang menyalatkannya. Sehingga di damat sendiri diumumkan di masjid. Kapan disyaratkan dimulainya isyarah? Ketika tahiyat dia langsung jadi duduk langsung isyarah itu tahiyat. Yang kita sudah setar juz amma, apakah boleh setar juz yang lainnya? Boleh aja nah. Juz yang lainnya tidak harus 29, mau juz 14 bagus nah. Jadi kalau diurut lebih bagus. Bagaimana cara menguburkan kaum muslimin di Damat? Ada sebagian satu kuburan untuk dua atau tiga. Bisa menguburkannya di malam hari biar tidak kelihatan orang Syiah. Sekarang para ulama semuanya berfatwa untuk jihad sampai mufti keadaan Saudi. Kita sudah sholat lail sebelum tidur, apa boleh lagi sholat pertengahan malam? Tidak mengapa sholat pertengahan malam. Ingat, setiap selesai wudu misalnya, kalau ingin nah bisa merojah tentunya dipanjangkan itu dua rakaat dengan bacaan yang panjang seperti Utsman bin Affan, satu rakaat satu Al-Quran penuh khatam. Dalilnya adalah kisah Bilal bin Abi Rabah. Ma tawaddatu min lailin wala nahar illa sallaitu bidzalika ma kutiba li. Aku tidak berwudu di malam hari, di siang hari kecuali aku salat. Apa yang menjadi kemampuan bagi saya untuk salat? Apakah boleh mencari nafkah untuk anak dan istrinya? Harus. Namun suami harus begitu. Sebagai sebutkan kafabil nari asiman ayudai meyakud. Cukup seorang berdosa ketika menyanyikan yang ditanggungannya. Hayyamillah bin Amr bin As. Dan sunnatullah wala lakum sahata yusir al-harad. Pada datang hari kiamat kecuali akan banyak peperangan. Jadi semakin hari bakal semakin banyak peperangan. walaupun dibentuk PBB ataupun NATO, tetap saja. Karena PBB sendiri contohnya kepada kekafiran, juga NATO sama. Apakah boleh sholat sunnah dengan suara yang keras? Ketika sholat, Allah berfirman, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabadagi bayna dhalika sabila. Kalau bisa pertengahan, tidak menjadikan terganggunya orang-orang yang sholat yang lain atau orang yang tidur. Nah, jangan mengeraskan dan jangan juga terlalu melirihkan, tapi cari di antara keduanya. Bagi bayi nadar ke sabila. Baiklah,